وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله إذا memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang banyak sebagaimana yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya, di mana kita diberikan kenikmatan dan kita diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk kembali melanjutkan ta'lim kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki hadis yang pertama dari pembahasan kitab Shalah, bab yang berkenan tentang waktu-waktu salat, di mana kita telah jelaskan kandungan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As tentang waktu-waktu salat, bahwa waktu-waktu salat tersebut adalah merupakan perkara tauqifiyah yang telah dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana waktu-waktu salat tersebut ada awalnya dan ada akhirnya, yang dengannya apabila seorang muslim mengerjakan salat pada waktunya maka dia telah menunaikan kewajibannya apabila dia menjalankan sholat tersebut berdasarkan persyaratan dan menyempurnakan rukunnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dan antara dua waktu sholat tersebut diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktu itu, karena waktu sholat sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu adalah merupakan waktu yang muwassa, yang luas, yang diberikan keleluasaan bagi kita untuk mengerjakannya pada waktu yang mana saja di antara waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita telah mengetahui waktu salatul zuhur, setelah zawal asy-syams, tergelincirnya matahari ke arah barat, sampai bayangan seseorang itu sama dengan aslinya, maka ini merupakan waktu sholat zuhur, dan dia boleh mengerjakan pada awal waktu, di pertengahan waktu, dan di akhir waktu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Mengerjakan salat pada waktunya. Mengerjakan salat pada waktunya. Ada sebagian riwayat yang disebutkan dengan lafaz yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha." Salat pada awal waktunya. Namun riwayat ini dikritik oleh para ulama, dan yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Salatul zuhur pada waktunya. Salatul asr pada waktunya. Salatul maghrib pada waktunya, salatul isya dan salatul fajr. Waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi, hadis-hadis yang lain yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan bahwa yang paling afdal bagi seorang muslim tatkala dia hendak mengerjakan salat, hendaklah dia mengerjakan salat pada awal waktunya, pada saat awal masuknya waktu salat, seperti pada salatul zuhur ketika zawal. Pada saat itu seseorang mengerjakan salat, memandangkan azan, mengerjakan salatul sunnah, kemudian mendirikan salatul wajib. Ini yang afdal. Demikian pula salatul asr. Ketika memasuki waktu salatul asr, maka pada awal waktunya dianjurkan seorang itu untuk mengerjakan pada awalnya. Maghrib demikian pula. Salatul fajr demikian pula. Secara umum dianjurkan bagi seseorang untuk mengerjakan salat-salat tersebut pada awal waktu. Pada awal waktu. Sebagaimana yang kita telah jelaskan pada hadis yang lalu dalam riwayat Muslim, hadis Buraidah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul asr, wasyamsu baydha naqiyah. Dalam keadaan matahari cerah, masih bersih dengan sinarnya yang terang dan panas. Di dalam riwayat yang lain, wasyamsu murtafi'ah. Dalam keadaan matahari masih terangkat, beliau telah sholat asr. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk segera mengerjakan sholat tersebut tatkala memasuki awal waktu. Terkecuali dalam dua keadaan yang akan kita sebutkan dan akan kita rinci insyaallah taala tatkala kita akan menyebutkan hadisnya. Keadaan yang pertama, salatul isya, bahwa salatul isya dianjurkan bagi seorang untuk mengakhirkan. Semakin akhir, semakin afdal. Semakin mendekati tengah malam, semakin afdal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, akan kita sebutkan nanti hadisnya insyaallah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan para wanita, anak-anak telah tertidur. Pada waktu itu mendekati tengah malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan salatul isya. Pada saat itu dalam keadaan di atas kepala beliau bertetesan air. Lalu beliau mengatakan, "Innahu lawaqtuha. Laula an asyqa ala ummati." Ini adalah waktu isya. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku untuk mengerjakan itu, lebih afdal diakhirkan. Keadaan yang kedua, mengakhirkan salatul zuhur apabila panas menyengat, terik matahari yang sangat panas. Dan itu biasa dirasakan oleh mereka kaum muslimin yang hidup di daerah-daerah yang memiliki musim panas. Adapun di negara kita, alhamdulillah wa bi ni'matillah, kita tidak memiliki musim yang namanya as-saif, musim panas. Yang ada musim hujan atau musim kering, kemarau. Panasnya pun tidak terlalu menyengat. Kecuali sebagian daerah memiliki panas yang lebih dibandingkan yang lainnya. Tapi musim panas enggak ada. Namun di sebagian daerah, sebagian negara merasakan itu. Di Arab sana mereka merasakan adanya musim panas yang menyengat. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan bagi mereka untuk mengakhirkan, memperlambat salatul zuhur tatkala terjadi keadaan yang demikian. Akan kita sebutkan pula hadisnya insyaallah taala. Kita lanjutkan kembali, masih menyebutkan tentang hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Barzata Al-Aslami radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Barzah Al-Aslami Nadlah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau termasuk sahabi yang terdahulu masuk ke dalam Islam, sempat menyaksikan pembukaan kota Mekah dan senantiasa mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul asr. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi. Kemudian kembali salah seorang dari kami, yakni yang mengikuti salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai salatul asr, kembali salah seorang dari kami ila rahlihi, kembali ke rumahnya, fi aqsal madinati, di daerah kota Madinah yang paling ujung. Yakni sahabi ini rumahnya paling jauh, terletak di hujung, penghujung kota Madinah. Beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat ya ikhwan, semangat para sahabah dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhnya rumah mereka tidak menghalangi mereka untuk mendatangi salatul jamaah. Jauhnya rumah mereka, mereka jadikan sebagai alat untuk semakin mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, mengharapkan keridhaan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanannya, dengan kakinya tatkala dia melangkahkan, tatkala berangkat dan pulang. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seseorang dari kalangan para sahabat yang rumahnya paling jauh, lalu dia senantiasa mendatangi sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jabir mengatakan padanya, seandainya engkau membeli khimar, membeli seekor keledai untuk kamu gunakan berangkat menuju sholatul jamaah di saat matahari, panas matahari, di saat malam yang gelap, engkau menggunakan keledai datang untuk melaksanakan sholat jamaah. Kata sahabat ini, sesungguhnya yang demikian itu tidak menyenangkan aku, karena sesungguhnya aku mengharapkan berangkatku dan kembaliku ini, langkah-langkahku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sahabat tersebut bahwa dia telah mengumpulkan semua itu. Niatnya dan amalannya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kesungguhannya. Sahabat ini yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di penghujung kota Madinah, melaksanakan sholatul asar. Selesai mengerjakan sholatul asar, kembali ke rumahnya, wasyamsu hayyatun, dalam keadaan matahari hayyah. Yang dimaksud dengan hayyah, yakni matahari masih hidup, hay, sinarnya masih sangat terang sekali, belum terjadi redupan pada sinar tersebut, akarnya masih sangat kuat sekali dan masih panas. Nah, padahal sahabat ini telah kembali dari sholatul asr bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi matahari masih demikian terangnya. Yang mana di sini Abu Barzah hendak menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera di dalam mengerjakan sholatul asr. Bayangkan, setelah selesai sholatul asr saja, matahari masih terang, sinarnya belum meredup, apalagi sebelum mengerjakan sholatul asr. Maka di sini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholatul asr pada saat awal waktu sholatul asr. Kita telah jelaskan dahulu bahwa awal waktu sholatul asr tatkala berakhirnya waktu zuhur. Pada saat itu telah masuk waktu sholatul asr, yaitu tatkala bayangan seseorang sama dengan aslinya, ditambah dengan apa, ikhwan? Ditambah dengan bayangan yang tersisa ketika sebelum zawal, fai'uz zawal. Ya, pada saat itu telah masuki waktu sholatul asr, maka dianjurkan bagi seorang untuk bersegera. Nah, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya dengan keyakinan bahwa waktu sholatul asr telah masuk. Ya, tidak boleh ragu. Adapun tatkala seorang masih ragu, jangan-jangan belum masuk, masih dalam keadaan ragu, maka kembali kepada asal hukum, al-aslu lam yadkhul al-waqt. Asalnya waktu sholatul asr belum masuk sampai dia yakin bahwa waktu asr telah tiba, sampai datangnya keyakinan. Dan telah kita sebutkan dahulu ya ikhwan, bahwa ini merupakan waktu sholatul asr sampai matahari belum menguning, malam tasfar asy-syams, selama matahari belum berubah, belum meredup menjadi kuning yang menunjukkan dia akan mendekati terbenamnya. Ini merupakan waktu pilihan, waktu ikhtiar. Dan di sana ada waktu yang kedua yang telah kita sebutkan dahulu, waktu darurah. Waktu darurah, yaitu bagi orang-orang yang memiliki uzur, maka waktu salatul asr sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Adapun waktu pilihan bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur, tidak ada uzur bagi dia untuk memperlambat salatul asr, maka waktunya sampai selama matahari belum menguning. Apabila telah menguning, telah keluar waktu pilihan, maka telah memasuki waktu darurah. Yang apabila seseorang mengerjakan salatul asr pada waktu darurah dalam keadaan dia tidak memiliki uzur, maka dia berdosa. Dan dia telah mengerjakan salah satu dosa besar. Di dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan orang yang demikian salatnya. Kata beliau, tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya orang munafiq. Itu adalah salatnya orang munafiq. Dia duduk memperhatikan matahari. Dari sini memberikan isyarat bahwa orang ini tidak memiliki uzur, karena dia hanya duduk memperhatikan matahari. Sampai kemudian tatkala matahari itu telah mendekati dua tanduk syaitan, yakni akan terbenam, maka dia pun berdiri, bangkit, dan dia mengerjakan salatul asr fanaqaraha arba'an. Maka dia salat seperti patukan ayam yang mematuk makanannya. La yadhkurullah illa qalilan. Dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit. Ini salatnya munafiq. Naam. Nas'alullah as-salamah. Lalu kata beliau, wa kana yastahibbu an yuakhira min al-isya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mengakhirkan salatul isya. Ini adalah waktu yang paling baik. Mengakhirkan salatul isya. Semakin terlambat dalam mengerjakan salatul isya, semakin afdal. Semakin mendekati akhir waktunya, semakin afdal. Berbeda dengan waktu-waktu salat yang lain. Ini keistimewaan dan khususan yang dimiliki oleh salatul isya. Semakin terlambat, semakin baik. Tentunya dengan memperhatikan kondisi jamaah. Memperhatikan kondisi jamaah. Kalau kemudian dia memperlambat, ternyata jamaahnya sedikit. Ya. Kaum muslim lebih senang untuk mengawalkan, maka dilihat dari kondisi jamaah. Nanti insyaallah taala akan kita sebutkan hadisnya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mengakhirkan salatul isya. Nah, Pak Tah. Tengah malam. Nah. Jangan sampai ada yang mengatakan sampai subuh, ya. Sampai sebelum subuh. Akhirnya sampai tengah malam. Pada waktu yang lalu telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'da. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum mengerjakan salatul isya. Membenci. Apa yang dimaksud dengan membenci di sini? Apakah bencinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebencian pribadi, ataukah benci dari sisi syariat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salatul isya? Dan Rasulullah dijadikan sebagai panutan. Maka apa yang beliau benci di dalam syariah, ya, maka inilah yang berlaku pula dalam syariah. Dibenci pula bagi umatnya yang melakukannya. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum mengerjakan salatul isya, maka merupakan perkara yang tidak disukai bagi seorang muslim sebelum dia mengerjakan salatul isya lalu kemudian dia tidur terlebih dahulu. Para ulama menyebutkan hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci. Karena orang yang tidur sebelum mengerjakan salatul isya, dia akan terjatuh dalam satu di antara dua keadaan. Dia akan terjatuh ke dalam satu di antara dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika hendak mengerjakan salatul isya, dia bangun. Tapi antum ketahui, orang yang baru bangun, apalagi tidurnya tidur di malam hari, dalam kondisi dia akan mengerjakan salatul isya itu dalam keadaan malas. Ya, mungkin dalam keadaan mengantuk. Atau dalam keadaan malas. Nah. Atau dia akan tertidur terus tertidur saking pulasnya. Ya, sehingga dia tertinggal dari waktu salatul isya. Nah, dia tertinggal dari waktu salatul isya sehingga salatul isya telah keluar dari waktunya dalam keadaan dia tidak mengerjakan salat isya tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum salatul isya. Kecuali apabila seorang memiliki hajat tentunya. Nah, mungkin dia dalam keadaan baru pulang dari safar, dalam keadaan letih, capek, yang membutuhkan bagi dia untuk tidur dan beristirahat. Yang dikhawatirkan kalau dia mengerjakan salat dalam keadaan mengantuk, maka tidak mengapa. Berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wal hadits ba'daha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci bercakap-cakap, berbincang-bincang setelah salatul isya. Ini disebut dalam istilah asy-syari'ah berbincang-bincang setelah salatul isya namanya as-samar. As-samar. As-samar ba'dal isya. Berbincang-bincang ngobrol setelah salatul isya. Ini hal yang dibenci. Tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena boleh jadi seseorang ketika dia asyik ngobrol, berbincang setelah mengerjakan salatul isya, maka dia akan mendapatkan mafsadah dari sisi tatkala dia asyik ngobrol. Mungkin dia keasyikan hingga tengah malam, lalu kemudian dia tertidur, maka dia meninggalkan salat al-lail, salat malam. Dan ini merupakan keutamaan seorang bangun di malam hari. Minimal dia mengerjakan satu rakaat, tiga rakaat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Namun kalau seorang asyik ngobrol, berbincang-bincang setelah salatul isya, akan menyebabkan dia akan ya terus, sehingga tatkala dia tertidur dan dia tidak mendapatkan waktu yang afdal tersebut, atau bahkan mungkin dia akan tertinggal dari salatul fajr, terlambat dari salat subuh. Maka dari sisi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci seorang itu berbincang-bincang setelah salatul isya. Hanya saja para ulama memberikan pengecualian dalam perkara-perkara yang dibutuhkan bagi seorang untuk berbincang. Seperti misalnya berbincang dengan tamu, ya, membicarakan suatu masalah yang penting. Naam. Ada tamu datang membutuhkan sesuatu. Menyelesaikan perkara kaum muslimin, boleh. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmur 'inda Abi Bakar Siddiq fi amrin min amril muslimin wa ana ma'ahuma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berbincang-bincang bersama Abu Bakar Siddiq dan aku bersama mereka berdua, yakni Umar bin Khattab, dalam membicarakan urusan kaum muslimin. Itu boleh karena hajah, ada kebutuhan. Demikian pula berbincang dengan keluarga untuk menyenangkan keluarga, menyenangkan istri, boleh. Sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga asalnya terdapat dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas, hadis yang panjang. Tatkala Abdullah bin Abbas hendak memperhatikan salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhasil di dalam hadis tersebut disebutkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari salatul isya, beliau kembali, beliau berbincang-bincang terlebih dahulu dengan istrinya Maimunah bintul Harith. Ya, beliau berbincang-bincang sesaat, setelah itu beliau tidur. Dan itu adalah samar, berbincang setelah isya. Di sini menunjukkan bolehnya. Demikian pula, tatkala seorang berbincang-bincang membicarakan masalah ilmu. Ya. Membicarakan masalah ilmu, at-tafaqquh fid din, talabul ilm, bermanfaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai begadang. Ya. Untuk menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari beliau begadang untuk menghafal hadis. Oleh karena itu, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kewasiat dengan tiga perkara. Salah satu di antara tiga perkara ini, kata beliau, wa an utira qabla an anam, yaitu saya mengerjakan salatul witir sebelum tidur. Abu Hurairah dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salatul witir sebelum tidur, khawatir jangan sampai nanti tertinggal dari salatul witir disebabkan karena begadangnya Abu Hurairah radhiyallahu taala di malam hari untuk memelihara ilmu, memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan. Nah, adapun dalam perkara-perkara yang tidak ada hajah walaupun asal hukumnya mubah, maka dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bicara dalam permasalahan kurang penting, ya, ngobrol permasalahan yang tidak memberikan manfaat. Apalagi sekarang bukan perkara yang mubah saja. Kebanyakan kaum muslimin terlena di malam hari dalam perkara-perkara kemaksiatan. Di antara mereka ada yang rela untuk tidak tidur di malam hari hanya sekedar untuk melakukan hal-hal yang menjadikan mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemaksiatan. Nonton televisi sampai larut malam, apa manfaatnya? Nah, ataukah ada pertunjukan di luar sana, entah di bioskop atau di tempat yang lainnya, perkara haram, ya. Bahkan sebagian mereka menjadi kebiasaan, nah, nonton ketoprak, wayang kulit. Kebiasaan orang Jawa. Nah, semalam suntuk. Entah apa yang dibicarakan. Kita enggak paham. Kata kita bukan orang Jawa. Nah. Ha. Nah, ya mungkin tentunya mereka paham ya. Nah, ya semalam suntuk saking asiknya didengarkan cerita itu, padahal dongeng belaka. Ya, dongeng. Entah putri dari Kayangan, wah ada dari asal usul Candi Prambanan, wah ada Candi Borobudur. Ya, dongeng belaka. Nah, tapi aneh loh. Gerakan manusia dengan wayang kulit yang dijalankan oleh dalang ini, masya Allah. Semalam suntuk, bisa nggak tidur? Nah, Allahul Musta'an, bala. Ya. Maka ini, ikhwan fiddin azakumullah, hendaklah kita perhatikan. Sebab kebanyakan kaum muslimin telah meninggalkan perkara ini. Lalu kata Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana yanfatilu min salatil ghadati. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yanfatilu. Yanfatilu ay yansarif, berbalik. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai mengerjakan salat, beliau berbalik menghadap jamaah. Ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaklah diketahui adab ini oleh para imam salat, bahwa selesai salat beliau berbalik. Ya. Mungkin beliau menghadap kiblat sangat sebentar sekali, sekedar beliau mengucapkan takbir kemudian mengucapkan astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma antas salamika salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah. Kemudian beliau balik menghadap pada jamaah. Kata beliau, wa kana yanfatilu min salatil ghada. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik, yakni selesai dari salatul ghada, yakni salatul fajr. Salat subuh. Hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Tatkala seseorang mengenal jalisahu, teman duduknya yang ada di sampingnya. Ya. Ini selesai sholat subuh. Selesai mengerjakan sholatul fajr, karena pada waktu itu ya kawan, gak ada listrik. Masjid-masjid tidak mendapatkan penerangan kecuali dari langit. Mendapatkan penerangan bulan, bintang. Itu saja. Tidak ada listrik pada waktu itu. Nah di sini kata Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa selesai sholat subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan masih gelap. Ya. Sampai setelah sholat subuh itu seseorang tidak bisa mengenal orang yang ada di sekitarnya kecuali temannya yang di sampingnya, yang paling dekat dengan dia. Dia bisa mengenal. Adapun setelah itu dia tidak mengenal. Maksud Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholatul fajr betul-betul pada saat masuknya waktu fajr, walaupun keadaan masih gelap. Ya, kalau ini kejadian sesudah sholat subuh, apa halnya sebelum dikerjakan sholatul fajr? Dia tidak akan mengenal, hatta temannya yang ada di sampingnya dia tidak akan kenal, karena gelapnya, al-ghalas, al-ghalas, kegelapan di subuh hari, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholatul fajr pada awal waktu dalam keadaan masih gelap. Menyelisihi sebagian pendapat para ulama dari Hanafiyah yang mereka menganjurkan seorang mengerjakan sholat subuh tatkala yakni keadaan telah terang. Dan ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana yaqra'u bis sittina ila al-mi'ah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh itu ya kurang lebih 60 ayat sampai 100 ayat. Kita bisa bayangkan demikian lamanya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di subuh hari. Setelah selesai salat ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 60 sampai 100 ayat ini, seseorang tidak mengenal keadaan di sekitarnya, orang yang ada di sekitarnya kecuali teman duduknya. Keadaan masih gelap. Maka dari sini menunjukkan anjuran seorang untuk bersegera dalam melaksanakan sholat al-fajr. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa indahuma min hadis Jabir, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala an. Wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Beliau menyifatkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salatul isya terkadang beliau mengerjakannya di awal waktu, yuqaddimuha, mendahulukannya di awal waktu, wa ahyanan, dan terkadang yuakhiruha, beliau mengakhirkannya di akhir waktu. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salatul isya beliau mengerjakannya di awal waktu dan juga beliau mengerjakan di akhir waktu, tergantung kondisi jamaah. Kata beliau, idza ra'ahum ijtama'u ajjala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka kaum muslimin sudah berkumpul di awal waktu untuk mengerjakan salatul isya, ajjala, maka beliau mempercepat pada awal waktunya karena kaum muslim telah berkumpul. Nah, wa idza ra'ahum abta'u akhara, dan apabila Rasulullah SAW melihat mereka terlambat, memperlambat diri untuk mendatangi salatul jamaah pada waktu isya, maka beliau pun akhirkan. Beliau melihat kondisi jamaah mana tatkala seseorang mengerjakan salatul jamaah dalam kondisi jumlah jamaah itu lebih banyak, maka beliau mengerjakan pada saat itu. Ya, apabila kondisi jamaah telah siap pada awal waktu, maka beliau dahulukan mengerjakannya pada awal waktu. Kalau mereka siap pada akhir waktu, maka beliau akhirkan, dan itu yang paling beliau senangi, mengerjakan salatul isya pada akhir waktu. Namun dengan demikian beliau tetap memperhatikan kondisi jamaah, kondisi jamaah, sampai beliau meninggalkan waktu yang paling afdal disebabkan karena melihat keadaan jamaah. Dari hadis ini para ulama juga menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa hendaklah salatul jamaah tersebut ditegakkan melihat kondisi mereka, melihat kondisi jamaah. Terkadang di sebagian daerah, di kampung misalnya, yang mereka tersibukkan dengan pertanian, sawah, ladang mereka, setiap hari mereka ke kebun bekerja, sehingga terkadang mereka disebabkan karena kesibukan mereka tersebut, maka waktu sholat zuhur tersebut mereka sulit untuk mengerjakannya di awal waktu. Mereka sulit untuk mengerjakannya di awal waktu. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau memang demikian keadaannya, maka dilihat keadaan mereka. Ya, kalau mereka memang lebih mampu untuk mengerjakannya di pertengahan waktu misalnya, maka dilihat kondisi mereka. Ya, dibiarkan persiapan mereka, lalu kemudian menunggu mereka sampai kemudian mereka berkumpul, maka ditegakkanlah sholatul zuhur walaupun melewati awal waktu, di pertengahan waktu, karena kondisi jamaah menentukan demikian. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan waktu yang paling afdal karena memperhatikan kondisi jamaah. Was-subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Adapun salat subuh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh tersebut pada waktu ghalas. Yang dimaksud dengan ghalas adalah kegelapan di akhir malam. Ya, masih tersisa kegelapan malam. Walaupun fajar telah menyingsing, fajar shadiq sudah muncul untuk mengerjakan salatul fajr, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pada awal waktunya. Malam masih menyisakan kegelapannya dan beliau tetap mengerjakan, yang menunjukkan dianjurkan seorang mengawalkan waktu salat subuh tersebut. Wali Muslim min hadits Abi Musa dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Musa, kata beliau, fa'aqamal fajra hinan syaqqal fajru. Maka beliau menegakkan sholat fajar tatkala terbelahnya fajar, yakni tatkala awal muncul fajar shadiq. Maka beliau mengerjakan sholat fajar pada waktu itu. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dalam kondisi kaum muslimin, mereka hampir tidak mengenal sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Disebabkan karena malam yang gelap, ya. Dan kegelapan malam tambah kegelapan yang di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan mereka tidak saling mengenal. Wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala. Dan dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, Rafi' bin Khadij, Abu Abdullah, dan ada pula yang menyebutkan Abu Khudaij Al-Khazraji Al-Ansari Al-Ausi. Beliau dari penduduk Madinah. Dan beliau tidak sempat mengikuti perang Badar karena usia beliau yang belum mencukupi pada waktu itu. Nanti setelah itu, tatkala tiba perang Uhud, barulah beliau memiliki kesempatan untuk hadir. Dan beliau termasuk orang yang terkena panah pada perang Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, kata beliau, kunna nusallil maghrib, adalah kami mengerjakan salatul maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Fayansarifu ahaduna, lalu kemudian kembali salah seorang kami, yakni selesai salat maghrib, maka kembali salah seorang kami, wa innahu layubsiru mawaqi'a nablih, dalam keadaan dia masih melihat tempat jatuhnya anak panahnya, ya, di mana jatuh anak panahnya tersebut. Setelah selesai sholatul maghrib, mereka sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul maghrib. Dan Rasulullah alaihissalatu wassalam tatkala mengerjakan sholatul maghrib terkadang membaca ayat yang panjang. Ya, Jubair bin Mut'im itu sampai mengetahui surat Tur dalam keadaan waktu itu beliau masih kafir. Dari bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sholatul maghrib, beliau membaca surat Tur. Ya, yang diketahui oleh Jubair bin Mut'im, panjang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholatul maghrib, ya, sahabat ini pulang dalam keadaan dia masih melihat di mana tempat jatuhnya anak panah. Setelah selesai sholat, ya, mungkin salah seorang sahabat memanah. Ketika dia memanah, dia mengetahui di mana anak panah itu jatuh. Maksudnya apa? Keadaan masih terang sekali. Padahal ini telah dikerjakan sholatul maghrib. Lagi-lagi hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mengerjakan sholatul maghrib pada awal waktunya. Dan itu adalah waktu yang paling afdal. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak seperti orang-orang Syiah Rafidhah, di mana mereka tidak mengerjakan sholatul maghrib kecuali apabila ada bintang yang sudah muncul. Dan ini jelas menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Salamah bin Al-Aqwa, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli maghrib idza tawarat bil hijab wa gharabat asy-syams. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholatul maghrib tatkala matahari telah terbenam. Ketika pas terbenam, bulatan matahari pas hilang yang paling atas, beliau bersegera dalam mengerjakan sholat al-maghrib. Oleh karena itu dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Uqbah bin Amir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khair ma lam yuakhirul maghrib, au la tazalu ummati ala al-fitrah ma lam yuakhirul maghrib ila an tashtabikan nujum. Senantiasa umatku ini mereka berada dalam kebaikan dalam satu riwayat beliau mengatakan bahwa umatku ini senantiasa berada di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai munculnya bintang di langit. Nah, maka ini kaum muslimin rahimakumullah menunjukkan dianjurkannya kita untuk bersegera di dalam mengerjakan sholat-sholat waktu, lima waktu tersebut, kecuali sholatul isya sebagaimana yang telah kita sebutkan, dan akan ada tambahan penjelasan insyaAllah ta'ala berkenan tentang waktu isya dan waktu sholatul zuhur ketika dalam keadaan panas yang menyengat. Sampai di sini insyaAllah ta'ala yang kita jelaskan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.